Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak. Yang mana dengan nikmat itu, alhamdulillah, kita masih bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama Islam, dinul Islam yang sempurna, yang tidak perlu tambahan dari campuran tangan-tangan orang. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan masuk kepada program baru, yakni asy-syubhat war-rudud, syubhat ci'ah dan bantahannya. Insyaallah Subhanahu wa taala program ini akan terdiri dari beberapa episode ataupun sesi, dan insyaallah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit kita akan bahas dan kita akan pelajari bersama tentang syubhat ci'ah dan bantahannya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi, dan dialah yang menurunkan kepada kamu al-kitab, Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamat, dari Al-Qur'an tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, muhkamat, wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya terdapat ayat-ayat yang mutasyabih, yang rancu, yang mana sebagian orang itu tidak memahaminya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terdapat ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ada yang ayat muhkam yang jelas, ada yang ayat mutasyabihat. Nah, maka manusia dalam masalah bermuamalah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu memiliki terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang yang dalam hatinya terdapat zayg, terdapat pelencengan, yang hatinya itu apa, melenceng dari kebenaran, fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia akan cari ayat-ayat mutasyabihat, itulah yang dia ikuti. Ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Dan apa tujuannya? Untuk takwil. Sedangkan apa, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan kemudian golongan yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang yang kedua adalah orang-orang yang rasikh dalam masalah ilmu, orang yang berilmu, ulama, maka dia apa, yaquluna amanna bihi, kami beriman kepada ayat tersebut, kullun min indi rabbina, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maka musuh ahlu sunnah wal jamaah a'da'uddin, a'da'udda'wa, a'da'u'as-sunnah. Orang yang memusuhi sunnah, orang yang memusuhi ahlu sunnah, dan orang yang memusuhi dakwah, dia mencari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang rancu, yang enggak muhkam, untuk istidlal. Dia gunanya untuk pendalilan dia. Itu digunakan sama dia untuk menjadi dalil. Dan ini banyak digunakan oleh Syiah Ar-Rafidah alaihim la'natullah. Contohnya mereka berdalil dengan imamah, dalil imamah, kemaksuman imam, ataupun dengan imamah, kewalian. Itu dari mana? Dari ayat-ayat mutasyabihat yang sebenarnya itu enggak muhkam, yang tidak pasti, dan itu bisa dipahami orang dengan pemahaman yang salah. Dan itulah a'da'uddin, musuh-musuh Islam, mencari dalil dari ayat-ayat mutasyabihat. Maka dalam sesi kali ini, sesi yang pertama, kita akan membahas tentang masalah keadilan para sahabat. Keadilan para sahabat. Dan ada saja para tokoh Syiah yang mereka berdalil dari Al-Qur'an untuk menjatuhkan apa? Keadilan para sahabat. Itu diantara para ulama Syiah yang mengatakan seperti itu. Mereka tujuannya hanya untuk menghancurkan Islam, tujuannya untuk menghancurkan agama Islam. Maka kali ini kenapa kita bahas tentang masalah ini, syubhat dan rududnya, syubhat Syiah dan bantahannya, tujuannya jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, bukan di atas syubhat. Terkadang kita terkena syubhat. Kaum muslimin, di antaranya orang-orang yang awam dan orang-orang yang juhal, yang orang-orang jahil tidak mempunyai ilmu, itu terkena syubhatnya Syiah. Sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Mereka ada syak dalam hati mereka, terdapat raib, keraguan, enggak pasti. Mereka bingung. Maka kali ini kita bahas agar para muslimin, kaum muslimin yang terkena syubhat Syiah itu bisa kembali kepada agama yang benar, dan agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang benar. Dan mereka bisa itmi'nan, bisa apa, tenang tatkala menjalankan agama Islam, tatkala meyakini keadilan para sahabat dan yang lainnya. Kemudian kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kita sampaikan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mencintai orang-orang yang membela agamanya, membela para sahabat. Naqalatu ad-din. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai mereka. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita berusaha agar berada di barisan terdepan untuk membela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membela agama Islam dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala cintai, dan Allah Subhanahu wa taala agungkan orang-orang yang seperti itu, yang berusaha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum wa la man khalaqahum hatta yati amrullah. Mereka khususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan mereka ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masih ada umatku, ada sebuah kelompok, zahirina 'alal haqq, mereka itu berada di atas hak. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Orang yang mencelanya, orang yang menghinanya, orang yang menyelisihinya itu tidak akan membahayakan mereka, kelompok ini, hatta yati amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala agungkan. Hanya mereka hanya sebuah kelompok, tidak banyak. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk berada di barisan mereka terdepan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tujuan kita membahas ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hak atas kita. Kita wajib menunaikan hak mereka. Di antara hak kita adalah membela para sahabat ridwanullahu taala alaihim radhiyallahu taala anhum. Kita bela mereka. Bagaimanapun mereka telah berjasa kepada kita, mereka telah dengan wasilah para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dengan wasilah para sahabat. Karena mereka lah yang menukilkan, yang membawa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita membahas tentang keadilan para sahabat yang mereka tuduhkan dari orang-orang Syiah bahwa mereka lah kufar murtad, sebelum kita bahas tentang masalah keadilan sahabat, kita harus tahu ta'rif as-sahabi, pengertian dari sahabat itu apa, sahabat Nabi itu. Di sini nanti kita sebagai titik terangnya siapa sahabat itu, sehingga kita bisa mengetahui bantahan nanti. As-sahabi, kata sahabat itu diambil dari as-suhbah. As-suhbah secara bahasa diambil dari kata as-suhbah. Dan as-suhbah itu yaitu yang siapa yang pernah bertemu, menyertai, mulazamatu an-nabi, orang yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa itu menyertai, berteman, as-suhbah. Itulah sahabat, sahabi. Adapun secara istilah, para ulama rahimahumullah itu berselisih tentang pengertian sahabat. Berselisih sedikit tentang pengertian sahabat, tahqiq ta'rif as-sahabi. Di antara mereka ada yang mengatakan man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Di antara mereka ada yang mengatakan sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala dzalik, dan dia wafat. Sahabat ini wafat, harus wafat di atas keimanan tersebut. Itu artinya sahabi, pengertian pertama oleh para ulama. Akan tapi ini sedikit kurang. Kalau hanya dikhususkan dengan man ra'a, orang yang melihat Nabi, maka orang yang buta bagaimana dengan Ibnu Ummi Maktum? Ada seorang yang buta. Maka dari itu pengertian yang pertama ini kurang. Ada yang menyatakan man lazaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermulazamah, yang menyertai terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ala dzalik, dan dia wafat di atas keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau man lazama, orang yang menyertai Nabi itu ta'rifnya terlalu sempit, karena ada sebagian sahabat yang dia hanya bertemu kepada Nabi Muhammad SAW dan dia tidak menyertainya, dan bisa jadi hanya melihatnya saja tanpa menyertai barang bertahun-tahun. Maka dari itu ta'rif yang sempurna, yang mana itu dipegang oleh kebanyakan para ulama, adalah apa? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Barang siapa yang bertemu nabi, jadi walaupun dia buta, yang penting dia bertemu seperti Ibnu Ummi Maktum, ataupun dia bertemu dengan Nabi tapi belum mulazamah, maka apa, dia para sahabat, asalkan apa, mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW wa mata ala dzalik, dan dia wafat di atas keimanan. Maka itu adalah pengertian sahabi, dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Maka dari ta'rif ini, para sahabat yang berkumpul di sekitar Nabi Muhammad SAW, di sisi Nabi Muhammad SAW pada haji wada 100.000 orang, mereka adalah para sahabat, karena mereka telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekali, Akan tapi apa? Dengan sekali inilah mereka apa? Ya tasyarrafu nabi ru'yatin nabi sallallahu wa biliqa'in nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka jumpa walaupun sekali itulah mereka melebihi apa? Mempunyai kelebihan dari manusia lainnya. Dengan mereka melihat Nabi Muhammad SAW, maka mereka telah apa? Dan tabiq alaihi ismu as-suhbah. Mereka telah dikatakan oleh dengan sahabat. Akan tapi dengan cara apa? Mu'minan bihi. Dia beriman kepada Nabi wa mata ala dzalik. Maka apa? Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu Nabi, dia harus bertemu. Bagaimana orang yang tidak bertemu? Orang yang tidak bertemu maka bukan Nabi, bukan sahabat. Orang yang tidak bertemu walaupun dia satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tapi dia tidak pernah berjumpa, maka dia bukan sahabi. Walaupun dia satu zaman. Contohnya An-Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya. Walaupun mereka Nabi dan Najasyi ini satu zaman. Contoh lainnya adalah Abdullah bin Thawbah al-Hawlani, satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tapi al-Hawlani berjumpa dengan para sahabat, maka dialah dengan namakan tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Seandainya dia berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya sekali, maka apa yang tabiq alaihi ismu suhbah, maka dia apa dikatakan dengan sahabat. Akan tapi tatkala dia belum berjumpa Nabi, walaupun itu satu kurun hidupnya satu zaman, itu dia bisa dikatakan sahabat kecuali dia telah berjumpa. Nah, dengan ini dikatakan mu'minan bihi, dia beriman. Dia beriman dan dia mati di atas keimanan. Nah, datang orang-orang Syiah. Bahkan dulu ada debatnya. Salah satu masyayikh Ahlus Sunnah dengan ulama tokoh Syiah. Dia menyatakan bahwa di antara para sahabat itu adalah ada orang munafik dan orang-orang yang murtad. Habis itu Syekh ini, Syekh Ahlus Sunnah, Syekh Sunni tertawa bahwa dia ingin menjatuhkan apa keadilan para sahabat. Tertawalah Syekh ini, Ahlus Sunnah, Syekh kita. Dia tertawa, tersenyum. Apa? Ditanya lagi, hal ta'rif makna ta'rif as-sahabi? Syekh ini bertanya kepada Syekh ini, kamu tahu enggak apa artinya ta'rif sahabi itu? Apa pengertian sahabi ini? Apa? Dijawab sama orang Syiah ini, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dalik. Kata Syekh ini, kata ulama Syiah ini, tokoh Syiah ini, barang siapa yang berjumpa dengan Nabi mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi dan dia mati ke atas keimanan. Habis ditanya, ayat-ayat yang kau bawa tentang murtadnya para sahabat, tentang di antara para sahabat ada orang-orang munafik, apakah ini ta'rif sahabat ini cocok dengan ayat tersebut? Orang-orang munafik itu tidak beriman. Orang munafik tempatnya di mana? Fidarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka paling bawah, itu orang munafik. Berbeda dengan orang-orang beriman, tempat orang-orang beriman tempatnya di surga. Dengan ini saja kita bisa membantah bahwasanya para sahabat, orang yang murtad, orang yang kufar, orang yang munafik itu kan para sahabat. Jadi jangan katakan bahwasanya di antara para sahabat itu ada orang munafik ataupun di antara sahabat ada orang yang murtad, bukan. Orang sahabat itu enggak mungkin kalau semisal dia murtad, maka dia bukan sahabat lagi namanya. Jadi itu, dan seandainya ada yang munafik itu kan sahabat. Karena sahabat apa? Orang yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallam. Kemudian apa? Mati di atas keimanan. Jadi seandainya mereka membawa ayat-ayat nifaq, Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Jadi antara penduduk ahli Madinah ada yang orang-orang yang munafik. Ami man haulakum minal a'rabi munafiqun. Jadi antara kalian dari orang-orang A'rab terdapat apa munafikun? Mereka tuduhkan itu adalah sahabat. Bukan. Orang-orang munafik bukan sahabat. Ayat-ayat murtad misal tentang irtidad, bahwa saya nas-nas tentang murtad, bahwa saya di antara para sahabat ada yang murtad. Dari di antara apa nas-nasnya manik az-zakah, itu bukan sahabat. Kalau ada yang murtad, kadang munafik juga bukan. Mereka katakan bahwa wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan di antara ahli Madinah terdapat orang yang orang munafik. Amman haulakum minal arabi munafiqun. Inna orang-orang Arab dan antara kalian terdapat orang-orang munafik. Mereka tuduhkan orang munafiknya sahabat. Ya enggak bisa. Kenapa? Secara pengertiannya saja mereka sudah salah menempatkan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul apakah sahabat? Bukan. Dia adalah orang-orang munafik. Di antara orang-orang munafik yang tepatnya di mana? Fi darkil asfali minan nar. Dan dialah Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ra'isuhum, ra'isul munafikin. Tokohnya, ketuanya orang-orang munafik yang pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tempatnya adalah fi darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka paling bawah. Jadi salah. Kalau misalnya mereka bawa kena tentang ayat-ayat munafik, ayat-ayat nifaq, orang-orang munafik, jelas salah di mana. Sedangkan orang munafik tepatnya di fidar kilas dan nar, dan orang yang beriman tempat di mana? Di surga, karena keimanannya. Jadi beda. Dan itu sudah terbantahkan dari situ, sudah terbantahkan. Maka sahabat itu adalah man lakiya an-nabi mu'minan bihi wa mata ala dalik. Itu pengertiannya dari sahabi. Lantas kita perlu ketahui bahwasanya para sahabat itu apa? Mutafawid, bertingkat-tingkat. Sebagian mereka ada yang lebih utama dari yang lainnya. Mereka para sahabat, mereka dikatakan sahabat walaupun dengan mereka melihat Nabi, mereka dikatakan para sahabat. Walaupun amalannya terkadang kurang, amalannya itu kurang, itu tetap namanya sahabat. Walaupun amalannya kurang, contohnya hadis yang A'rab, dia hanya mencukupkan orang yang orang A'rab ini, orang Arab Badu ini hanya mencukupkan dengan apa? Dengan faridho saja, tidak ada nafilah, tidak ada tambahan, cuma hanya faridho yang dilakukan. Hadis ini ada riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Dinyatakan bahwa saya datanglah seorang Arabi kepada Nabi Muhammad SAW saat alami Islam. Dia bertanya kepada Nabi tentang kewajiban-kewajiban Islam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Khamsa salawatin fil yaumi wa laylah. Khamsa salawatin fil yaum wa laylah. Sholat lima waktu, kewajiban Islam adalah sholat lima waktu di siang dan malam hari. Itu yang harus dilakukan. Kemudian apa kata Arabi, kata Arabi ini, kata orang Badu ini, orang Arab Badu ini? Hal alayya ghairuha, apakah aku ada kewajiban lain selain sholat ini? Apa kata Rasulullah selain sholat-sholat yang lainnya? Apakah ada sholat-sholat yang lain yang wajib atasku? Apa kata Rasulullah? La illa an tatawwa. Tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Maka apa kata Rasulullah melanjutkan lagi, kewajiban yang lain apa? Saum Ramadan. Ditanyakan oleh Nabi SAW yang wajib adalah saum Ramadan. Apa kata Arab ini? Hal alayya ghairuhu, apakah selain saum Ramadan, puasa Ramadan, terdapat kewajiban yang lain? Apa kata Nabi SAW? La illa an tatawwa, tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Jadi selain saum Ramadan, selain puasa Ramadan, itu hanyalah hukumnya sunnah. Kemudian Nabi SAW lanjutkan lagi, apa zakat amwalik, kamu wajib menzakati hartamu. Kemudian apa kata orang Arab ini? Hal alayya ghairuha, apakah aku ada kewajiban selain zakat hartaku? dari sedekah-sedekah yang lainnya. Apa kata Nabi? La illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kamu mau bernafilah, mau melakukan sunnah-sunnah. Maka apa kata Arab ini tatkala pergi? Kata Arab ini apa? Wallahi la azidu wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah faridho dan aku tidak menguranginya. Aku hanya melakukan yang wajib atasku saja. Tak mau melakukan nafilah, tak mau. Aku tidak akan mengurangi faridho dan aku tidak akan melebihinya. Jadi aku hanya cukupkan dengan faridho saja, kewajiban saja. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Aflaha in sadaqa. Orang Arabi ini maka dia telah beruntung jika dia jujur. Dalam riwayat lain, apa? Dakhalal jannah in shadaq. Dia masuk surga jika dia jujur. Jadi di antara para sahabat itu hanya ada yang mencukupkan dengan faridho saja, dengan kewajiban-kewajiban saja. Jadi mereka, walaupun mereka hanya seperti itu amalannya, mereka tetap dinamakan dengan sahabat. Mereka mempunyai keutamaan yang tinggi. Sahabat. Nah, dan di antara sahabat pun perlu kita ketahui bahwasanya mereka tidaklah maksum. Salah personnya sahabat itu tidak maksum. Di antara mereka ada yang mencuri. Di antara mereka ada yang minum khamr sampai bahkan dinyatakan karena salah satu sahabat ada yang minum khamr. Dan sering lihat kena hukum oleh Rasul. Apa kata salah satu orang sahabat melaknat dia? Allahumma al'anhu ma'akthar mayu'ta bihi. Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Saking apa katanya? Betapa banyak dia telah dihukum. Nah, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? La takun aunan li syaitan ala akhik. Fama alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulahu. Kata Nabi SAW, janganlah kamu menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Demi Allah, aku tidak mengetahui, kata Nabi SAW, demi Allah aku tidak mengetahui tentang dirinya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi antara para sahabat ada yang minum khamr, ada yang berzina. Akan tetapi di situ menunjukkan bahwa mereka tidaklah maksum secara person. Secara perorangan mereka tidaklah maksum. Akan tetapi mereka adil. Nanti kita akan bahas nanti di akhir pembahasan ini. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang Syiah mereka mencela Nabi itu ada tujuannya. Mencela para sahabat itu ada tujuannya. Apa tujuannya mereka mencela para sahabat? Tujuannya adalah apa? Menghancurkan syariat seluruhnya. Mengapa? Karena dengan mereka mencela syariat, gak mungkin mereka mencela syariat langsung. Mustahil. Mereka mencela syariat langsung itu tidak mungkin. Mengapa? Gak akan ada yang menerima ajarannya. Siapa yang menerima ajaran Islam? Kalau siapa yang dari orang kaum muslimin itu tidak akan mempercayai mereka. Kalau mereka langsung menghina Nabi, menghina Allah. Mereka menghina syariat. Syariat seperti enggak. Oh, langsung ditolak mereka sama kaum muslimin. Akan tetapi mereka menipu. Caranya dengan apa? Mencela para sahabat, maka jatuhlah semua syariat. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis dari Nabi siapa? Para sahabat. Semisal an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Amr bin Al-As. Jika mereka semua adalah para kufar, fusaq. Sedangkan mereka yang membawa hukum dan mereka yang meriwayatkan hukum dari Nabi Muhammad SAW, hancur semua hukum. Karena gak akan diterima riwayat orang-orang kufar. Jadi di situ tujuan mereka. Kalau mereka langsung mencela syariat Islam, gak akan ada yang menerima. Tapi kalau mereka mencela sahabat Nabi, ada yang menerima. Contoh gampangnya, semisal orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah, Qulabiyah, dan yang lain-lainnya. Mereka gak mau mentahrif nusus sifat. Mereka mentahrif nusus sifat, akan tapi namanya diganti sama mereka takwil. Kalau mereka namakan dengan tahrif, ya nggak kan ada yang terima, mereka merubah nas sifat tuh mereka nggak kan, para kaum muslim nggak akan terima dia. Akan tapi dengan namanya takwil, mereka rubah dengan namanya takwil. Wah ini bukan tahrif, ini takwil lah. Itu kaum muslimin ada yang terima nantinya. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW apa? Berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam masalah agama dan faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah ta'wil. Jadi mereka katakan ini ta'wil, bukan tahrif. Nah itu contoh-contohnya. Jadi sama seperti hal ini, Syiah mencela para sahabat, kenapa? Ya karena mereka mau diterima, mereka berharap untuk diterima di masyarakat. Kalau mereka mencela syariat langsung tidak akan diterima, tapi kalau mereka mencela sahabat, nah ada yang menerima. Jadi mereka istawa, dikati istaula yang tahrif ini kan, paling tahrif bukan ta'wil. Contohnya lima kolak tu biari, tangan Allah diganti dengan kudrah dan yang lain-lainnya. Sama halnya dengan para Syiah ini mencela sahabat, ya tujuannya untuk menjatuhkan syariat walaupun secara tidak langsung. Jadi akan tapi perlu diketahui bahwasanya ruwatul hadis, para periwayat hadis dari para sahabat itu adalah orang-orang yang munazim, orang-orang yang ikut menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah para sahabat. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya para sahabat itu yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama al-mukthirun, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Orang yang kedua, golongan yang kedua adalah al-mukillun, orang yang di tengahnya sedikit meriwayatkan Nabi. Dan yang terakhir adalah an-nawadir, sangat-sangat jarang. Ya, satu hadis, dua hadis yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-mukthirun, orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Orang yang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 1000 hadis lebih. Dan itu yang al-mukthirun, di antara para sahabat yang al-mukthirin al-mukthirin ada 7 sahabat. Ada 7 sahabat. Yang pertama lah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah Ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dinyatakan meriwayatkan hadis oleh Ibnu Hazm sebanyak 5000 kurang lebih. 5000. Kalau 5000 hadis, dan itu yang tertulis dalam, yang ternukil dari Mustad Baki. Mustad Baki, dan ini Mustad Baki sudah mafkut, tidak ada lagi Mustad Baki, hilang. Nah, seandainya para Syiah Ar-Rafidah, dan jelas apa Syiah Ar-Rafidah itu mencela Abu Hurairah, riwayatnya tertolak oleh Syiah. Itu tujuannya, kenapa mereka mencela Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah meriwayatkan 5000 hadis. Kalau 5000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tertolak, udah habis syariat. Itu tujuan mereka, mencela siapa? Mencela sahabat. 5000 hadis tentang iman, tentang ahkam, tentang fadail, semua mereka hancurkan itu. Riwayat dari Abu Hurairah hancur sudah. 5000 hadis. Kemudian siapa? Anas bin Malik meriwayatkan sekitar 2200 hadis. 2200 hadis ini jika dinyatakan Anas bin Malik adalah orang yang mat'un, majruh, ya sudah hancur syariat semuanya. Hancur semua syariat. Kenapa 2000 hadis dalam masalah iman, ahkam, targhib dan tarhib, fadail, tentang akhlak, hancur. hancur semua sudah. Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Umar. Sekitar 2100. Abdullah bin Umar jelas anak siapa? Anak Umar bin Khattab. Kafir bin kafir kata mereka. Orang kafir, anaknya orang kafir. Kafir bin kafir sudah hancur. 2100 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar dihancurkan oleh Syiah. Itu tujuannya. Tujuannya Syiah menghancurkan apa? Mencela sahabat Nabi. Di bawahnya lagi Aisyah. Aisyah meriwayatkan sekitar 2100 hadis. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan zaniyah, dikatakan kadzibah, dikatakan kafirah, dikatakan pelacur, pezina, kafir, tempatnya di neraka, munafik dan seterusnya, hancur sudah. 2100 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha hancur semua oleh Syiah. Ini tujuannya mereka mencela para sahabat. Dan selanjutnya di bawahnya terdapat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1700 hadis. 1700 hadis. Kalau dikatakan juga ya kafir, ya sudah hancur. Bawahnya lagi Jabir bin Abdullah meriwayatkan sekitar 1500 hadis. Berapa hari sudah? Di bawahnya lagi Abdullah bin Abbas 1300 hadis. Kalau dikumpulkan berapa hadis yang sudah mereka hancurkan oleh Syiah? Berapa hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dari mereka adalah min al-mukthirin, dihancurkan oleh Syiah kafir semuanya kecuali 4 sahabat, Al-Miqdad, Ammar dan seterusnya, hancur sudah. Salman, hancur semua syariat. Itu tujuan mereka mencela sahabat. Baru mereka buat hadis-hadis dari tangan mereka sendiri, buatan tangan mereka sendiri. Dan ini ratusan ribu hadis yang mereka palsukan, ribuan hadis yang mereka palsukan oleh kaum Syiah Ar-Rafidho. Hancur sudah, hancur. Kemudian datang setelahnya para sahabat lainnya, Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Mas'ud, mereka 700 hadis kurang lebih. Kemudian Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa Al-Asy'ari, mereka adalah al-mukthirin. Di antara para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ini sudah dihancurkan, ya sudah tinggal apa lagi? Hancur semua syariat Islam. Kemudian min al-mukillin ada Talha, Zubair, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Bakar, Zubair. Itu hanya sedikit, beberapa hadis saja. Dan bahkan di bawahnya lagi An-Nawadir, yang lebih sedikit, yang sangat jarang, kecuali hanya 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis saja. Itulah yang menan Nawadir. Tahu sudah hancur semua di tangan Syiah. Itulah tujuan mereka mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantakisu fi ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika kamu melihat seorang yang mana dia mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saja, maka fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang munafik. Kenapa ya? Zindiq dia, ingin menghancurkan hadis Nabi, ingin menghancurkan agama Allah. Itu tujuan mereka. Maka setelah biadabnya Syiar Rafidhah alaihim la'natullah menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat itu, yang sebagaimana kita telah bahas tadi, mereka bertingkat-tingkat dalam masalah fadhail. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Kenapa para sahabat bertingkat-tingkat? Iya, tentu Rasul saja bertingkat-tingkat keutamaannya. Jadi gak mungkin ala derajatin wahid, gak mungkin satu derajat itu, gak mungkin. Pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Itu para sahabat. Kenapa? Karena Rasul saja, para Rasul itu bertingkat-tingkat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Dan para Rasul-Rasul itu kami utamakan yang satu di antara Rasul-Rasul yang lain. Kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kalau para Rasul saya bertingkat-tingkat, apalagi para sahabat. Jadi ada saja para sahabat yang mungkin ketika itu bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bukanlah maksum. Mereka tidak maksum. Jadi mereka bertingkat-tingkat. Bedakan antara ismah dengan al-adl. Kalau begitu, di antara para sahabat ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang melakukan khianat. Mereka bukan adil. Buat apa kita ambil riwayat dari mereka? Bedakan antara adil dengan al-adl dan dengan apa? Al-isma. Para sahabat tentu melakukan kesalahan karena dia adalah bashar, manusia biasa para sahabat. Akan tetapi mereka udul, bukan maksumin. Mereka hanya para sahabat, hanya manusia biasa. Akan tetapi mereka adil. Mereka adil dalam masalah sidik, dalam masalah riwayah, jujur dalam masalah riwayah. Akan tetapi mereka bukanlah maksum. Kenapa? Kalau misal mereka enggak mungkin berzina, enggak mungkin mencuri, ya itu namanya para anbiya. Kalau begitu para sahabatlah para anbiya. Kalau mereka menyatakan, mereka jatuhkan para sahabat dengan menyatakan bahwa para di antara para sahabat ada yang berzina, ada yang seperti ini, maka tentu hancurlah. Kenapa? Kalau begitu para sahabat tentu para nabi. Kenapa? Karena mereka sama-sama maksum, enggak mungkin. Karena al-ismah hanya dipegang oleh para anbiya. Karena ada saja para sahabat yang salah. Jadi bedakan antara adl dengan al-ismah. Jadi al-adl ini apa? Para ulama hadis menyebutkan al-adl adalah ayyakuna rawi muttasifan bikunihi musliman aqilan balighan. Kunin apa? Wala yakunu fasiqan, dan dia tidak adalah orang fasik. Jadi para sahabat yang melakukan zina apa fasik? Tidak. Tak bisa kita jangankan para sahabat, orang saja melakukan zina kita tak bisa mengatakan dia langsung fasik. Oh, enggak boleh. Dia kan mengatakan dia musyrik, kafir, buta, dia enggak boleh. Fasik. Orang mencuri kita kan fasik? Enggak boleh. Kita laknat dia enggak boleh. Contohnya apa yang Syaribul Khamar tadi yang kita sebutkan hadisnya pada awal pembahasan. Di antara sahabat Nabi ada yang syaribul khumar, sampai bahkan sering dihat oleh Nabi, sering kena had oleh Nabi Muhammad SAW, dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi apa kata Nabi? Bahkan ada di antara para sahabat yang lain itu mencelanya, bahkan melaknatnya. Allahumma anhu ma'aktaru mayuta bihi, betapa sering dia dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La takun li syaitani awnan li ana akhik, fa inni wa fawallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kamu jadikan dirimu sebagai penolong untuk syaitan atas saudaramu. Kenapa? Karena aku tidak mengetahui bahwa dia hanya, kecuali hanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Enggak, jadi enggak boleh kita laknat dia, enggak boleh kita katakan fasik. Enggak boleh. Fasik itu adalah orang yang dia melakukan maksiat dan dia terus-menerus melakukan maksiat karena dia memang mencintai maksiat. Itu baru namanya fasik. Jadi kita gak sembarangan menuduh orang fasik, gak boleh. Jadi pengertian dari adl itu ya apa? Ayyakun rawi mutasifan bikaunihi musliman adlan, bikauni musliman akilan balighan walayakun fasikon. Itu. Sedangkan sahabat Nabi, iya terkadang melakukan kesalahan, akan tapi dia bukanlah apa? Bukanlah orang yang fasik. Mereka lah orang jujur. Jadi sedikit pun riwayat, mereka jujur dalam meriwayatkan, enggak pernah, enggak tambah, enggak kurang, yang dibuat-buat. Enggak. Itu kejujuran mereka. Bedakan antara adil tadi. Jadi intinya bedakan antara adil dengan isma. Kalau dinyatakan kenapa para sahabat Nabi ada yang berzina, ada yang mencuri, ya kalau begitu para sahabat Nabi adalah maksum personal, enggak mungkin. Akan tapi secara keseluruhan para sahabat Nabi, bahkan para umat nggak mungkin apa berkumpul atas dolalah. Jadi kalau secara keseluruhan para sahabat, maka para sahabat adalah orang adil maksum secara keseluruhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku nggak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Akan tadi secara person, satu persatu orang perorangan itu nggak mungkin. Maksum nggak mungkin maksum, maka tapi mereka adil, tapi bukan maksum. Jadi insya Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat dipahami. Jadi di situ. Nah, dan dalil yang menyatakan bahwasanya para sahabat udul dari nas Al-Qur'an maupun nas sunnah itu banyak sekali. Salah satunya firman Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anil mu'minin, yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Subhanahu Wa Taala laqad radhiyallahu anil mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi orang-orang mukmin yang mana mereka apa, yubayyi'unaka tahta syajarah, mereka berbaiat di bawah pohon, yang namanya bai'ah ridwan. Itu mereka adalah siapa? Para sahabat. Jadi pertanyaannya, istilah itu Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi para sahabat, orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon tatkala bai'ah ridwan. Sini sangat jelas bahwa saya enggak mungkin Allah ridho kecuali kepada orang-orang yang mukmin adil. Jadi ada Syiah saja yang menyatakan, oh enggak, mereka yang murtad, ada yang ini. Kalau mereka murtad, apa mungkin Allah ridho? Kalau mereka murtad, apa mungkin Allah ridho? Tentu tidak. Kalau mereka murtad, bahkan di antara mereka ada yang munafik, enggak mungkin Allah ridho. Bahkan Allah mengatakan apa ayat setelahnya? Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'una kata tajarra, apa kemudian setelahnya ayat Allah menyatakan apa? Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, fa'ani memafikulubi, mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Jadi tidak mungkin orang yang berbaiat di bawah tahta syajarah itu adalah orang munafik. Tidak mungkin mereka masuk surga. Tidak mungkin mereka murtad. Kecuali satu orang dalam nas ada menyatakan masuk kecuali satu orang. Siapa? Sahib al-Jamal al-Ahmar. Sahib al-Jamal Ahmar, pemilik unta merah, maksudnya apa? Ibn Qais. Ini satu nas yang dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ridho semuanya. Tak mungkin mereka murtad, tak mungkin mereka kafir, tak mungkin mereka munafik. Bahkan Allah tahu dalam hatinya. Fa'alim mafikulubi. Pertanyaannya, kalau Allah bahwa saya menyatakan bahwa para sahabat murtad, kafir, kalau begitu Allah tidak mengetahui hal gaib. Kalau selanjutnya enggak tahu, berarti Allah, bahkan padahal Allah apa? Alima ma apa, Allah mengetahui yang ilmu terdahulu maupun ilmu apa yang akan, ilmu makan wa ma sayakun, apa yang akan, yang telah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Allah ketahui semuanya itu. Kalau di antara para sahabat ada yang murtad, ada yang kafir, ada yang munafik, sedangkan Allah tidak tahu, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang munafik Allah tidak mengetahui. Tidak mungkin. Tentu Allah ketahui. Maka dari itu apa kata Rasulullah SAW, la idukhulun nar ahadun, la idukhulun nar ahadun bayi'a tahta syajarah. Tidak mungkin seorang salah satu yang telah berbaiat di bawah pohon itu masuk ke dalam neraka. Kecuali apa kata Nabi Sallam, illa wahid sahib al-jamal ahmar. Kecuali satu orang pemilik unta merah, maksudnya siapa? Ibn Qais. Allahu Taala alam. Jadi itu enggak mungkin. Itu nas satu yang pertama. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Para ulama menyatakan ayat ini adalah untuk para sahabat. Walaupun maknanya umum, tapi turunnya untuk siapa? Para sahabat. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar. Dan makanya nyatakan khairun nasi qurni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baik manusia lah qurni, orang-orang yang di generasi ke para sahabat, tsumma alladziina yalunhum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Tatkala Rasulullah SAW itu dalam masalah dalam haji wada, Rasulullah itu memberi wasiat. Kemudian apa? Rasulullah SAW nyatakan ala liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir saat ini itu menyampaikan kepada orang yang gaib, orang yang tidak hadir. Ingat kata Rasulullah tadi, ala liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Harus hendaklah orang yang hadir sekarang dalam haji wada ini untuk menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Rasulullah SAW umumkan, gak ada khususkan, Rasulullah tidak mengatakan liyuballigh fulanun minkum al-ghaib, enggak. Rasulullah umumkan orang yang hadir kala ini apa untuk menyampaikan orang-orang yang tidak hadir. Itu berapa banyak? 1.000 para sahabat. Jadi jelas para sahabat mereka semua adil, semuanya adil dan diterima riwayatnya. Karena ini perintahkan Nabi Rasulullah SAW untuk menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ala liyuballigh asyaitinkum al-ghaib. Jadi mereka adil, adil. Semua para sahabat dan kala itu yang hadir bersama Nabi sampaikan. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kata Ibnu Hibban dalam hadis ini? Fahuwa a'zamu dalilin ala anna sahabata kullahum udulun. Kata Ibnu Hibban, ini adalah nas ini adalah azam dalil, dalil yang terbesar bahwasanya para sahabat seluruhnya adalah udul, seluruhnya adalah adil. Laisa fihi majruh, enggak ada yang majruh, orang yang dijarah enggak ada. Wala dhaif, dan orang yang lemah itu enggak ada dhaif. Izlau kana fihi ahadun ghairu adlin la yastatni fihi wa qala ala liyuballigh fulanun minkum al-ghaib. Kalau seandainya ada yang dhaif dari antara para sahabat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristitsna, akan mengecualikan dan akan mengatakan ala liyuballigh fulanun minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang ghaib antara kalian itu menyampaikan kepada yang ghaib. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita tutupkan dan akan lanjutkan.